Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Taif, insyaAllah ta'ala kita memasuki hadis yang ke-74. Qala an ibn Umar radhiyallahu anhuma ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ma yazalu rajulu yas'alu hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi mus'atu lahmin. Rahul Bukhari. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مسعة لحم. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل yas'alu hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhi mus'atu lahmin. Rahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalu rajul, senantiasa terus-menerus seseorang meminta, hatta ya'tiya yawmal qiyamah, sehingga dia datang di hari kiamat kelak, walaysa fi wajhihi mus'atu lahmin, tidak ada di pada wajahnya mus'atu lahmin, kit'ah minal lahm, tidak ada sepotong pun dari daging di wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahutaala. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang ancaman yang keras terhadap seorang yang suka meminta-minta tanpa ada hajah dan faqah, meminta-minta karena untuk takasturan, untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak. Sehingga ini adalah sesuatu yang terlarang. Dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, diancam dengan akan tidak ada daging di wajahnya. Ini bentuk penghinaan baginya. Manakala dia di dunia menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Di sini menunjukkan tentang keharaman meminta-minta tanpa ada hajah atau meminta untuk dalam rangka takasuran. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama, hendaknya dalam hadis ini juga memberikan faedah tentang al-has, motivasi dorongan untuk seorang takasub, untuk berusaha, untuk bekerja. Dan demikian pula tentunya menunjukkan tentang hendaknya seorang tidak melihat kepada apa yang ada pada manusia dari apa-apa yang mereka miliki. Dikarenakan hal tersebut akan menghantarkan dirinya kepada soal, meminta. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya, banyak seorang untuk dia yakhtatib, untuk mencari kayu bakar. Ini lebih baik daripada dia meminta-minta. Kemudian iman dia diberi, iman tidak diberi. Dan demikian pula di dalam hadis ini menunjukkan tentang anjuran untuk seorang qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Dan demikian pula pada soal ataupun meminta-minta di sini ada unsur perendahan, sehingga juga menafikan kesempurnaan ketauhidan seorang di dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana kita sebutnya, hendaknya seorang untuk qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Demikian seorang hamba untuk senantiasa ta'aluk kepada Allah SWT Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Kemudian dia berusaha, berupaya atau takasub dengan usaha-usaha yang halal. Wallahualam, ini mungkin dapat kita ambil dari hadis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil tentang ucapan Rasulullah SAW dalam mandumannya Lamiyah. Dua bait yang pertama. Yang pertama, ya sa'ili an madhabi wa akidati ruzikal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhakkikin fi qawlih la yansani anhu wa la yatabaddalu hubus sahabati li kulli madhabu wa mawadatul qurba biha atawassalu wa kullihim qadrun wa fadlun sati'u walakinna masjidiku minhumul afdalu. Kemarin telah kita masukin tentang definisi as-sahabah ataupun sahabi, yaitu man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddatan. Ini definisi yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nusatun Nadhar. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat riddatan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahasanya hubu sahabah, mencintai mereka para sahabah, ini adalah merupakan prinsip ahlu sunnati wal jamaah, merupakan bentuk mengamalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aman. Al ayah di situ, orang-orang yang datang setelah mereka mendoakan agar tidak terdapat ghil, tidak terdapat kebencian, kedengkian kepada mereka para sahabat. Dan demikian pula amalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ini tidak akan menandingi sedekahnya mereka para sahabat meskipun hanya setengah mut. Menunjukkan keutamaan yang ada pada mereka. Dan demikian pula disebutkan bahasanya hubu sahabah adalah iman, wa bugduhu nifaq, mencintai mereka para sahabah adalah keimanan, sementara membenci mereka ini adalah kemunafikan. Dan di antara masail yang telah kita sebutkan adalah permasalahan tentang al-khilafah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, al-khilafatu ba'di salasuna sanah, kekhalifahan setelahku sepeninggalku 30 tahun. Maka dalam kurun 30 tahun ini yang menjadi al-khalifah sebagaimana yang diyakini oleh mereka ahlu sunnati wal jamaah, yang ini adalah merupakan prinsip dan tartib al-khilafah sebagaimana tartib al-afdaliyah, urutan tentang kekhilafahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana urutan tentang keutamaan yang ada pada mereka al-khulafa al-arba'ah. Yaitu urutan tentang keutamaan pada mereka al-khulafa al-arba'ah yaitu Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Demikian pula masalah al-khilafah. Yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh mereka para ulama. Di antaranya yang disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala, yang mana beliau menyebutkan tentang keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Wasitiyah, yukiruna bima tawatara bihi naqlu an amiril mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ghairihi min anna khaira hadil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar ويثلثون بأثمان ويربئون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديمه أثمان في البيعة sampai pada ucapan beliau ومن طعن في خلاف أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keyakinan mereka ahlu sunnati wal jamaah wa yukirun, dan mereka ahlu sunnati wal jamaah menetapkan bima tawattara bihin naklu terhadap sesuatu yang telah mutawatir penukilan dari amirul mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan yang lain min ana khaira hadil ummah, bahasanya yang terbaik dari umat ini setelah nabinya, itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Sehingga dikatakan Abu Bakar adalah afdalun nas ba'da al-anbiya. Bahkan dikatakan tentang beliau adalah apa? A'lamun nas atau a'lamus sahabah. Sahabat yang paling banyak ilmunya. Tsumma Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu wa yutsallithuna bi Utsman. Kemudian urutan yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa yurabbi'una bi Ali radhiyallahu anhu. Dan urutan yang keempat adalah Ali radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan kama dalat alaihi al-asar, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada. Sekian banyak nusus dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini, bahkan nusus dari Al-Qur'an. Wa kama ajma' sahaba ala taqdimi Utsman fil bai'ah, dan sebagaimana telah disepakati oleh mereka para sahabat ala takdimi Utsman fi bai'ah, dikedepankan, didahulukan Utsman di bai'at menjadi khalifah sepeninggal Umar radhiyallahu anhu. Yang kemudian beliau menyebutkan tentang khilaf yang terjadi di antara ahlu sunnati wal jamaah tentang masalah afdaliyah. Di sana ada yang mengutamakan Utsman dibandingkan Ali, dan di sana juga ada yang sebaliknya lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman. Yang kemudian istaqarra amru ahli sunnati wal jamaah bahasanya tentang masalah urutan afdaliyah sebagaimana telah kita sebutkan. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan wa man ta'ana fi khilafi ahadi min haula fa huwa adall min himari ahli. Maka barang siapa yang menta'an, mencela, melecehkan tentang kekhilafahan salah seorang dari mereka, maka dia lebih sesat dari himaru ahli, dari keledai. Dikatakan oleh mereka berulama dikarenakan menyelisihi nusus Al-Quran dan Sunnah dan demikian pula al-ijma'. Sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh mereka orang-orang rafid. Dan ucapan yang semakna dengan ini diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Imam Ahmad, ma lam yurabbi bi alifil khilafah fa huwa adal min himari ahli. Dan barang siapa yang tidak menjadikan Ali urutan yang keempat dalam khilafah, maka dia adal min himari ahli. Dan demikian pula disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala tentang masalah tertib al-khilafah dalam risalahnya Lumatul I'tiqad. Beliau mengatakan, wa huwa ahaku halqillahi bil khilafah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam li fadlihi wa sabiqatihi wa taqdimi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lah fi shalah ala jami'i sahabah ridwanullah alaihim wa ijma'i sahabah radhiyallahu anhum ala taqdimihi wa mubayaatihi wa lam yakunillahu liyaj'alahum ala dhalalah summa ba'dahu Umar li fadlihi wa ahdihi Abi Bakar ilaih summa Utsman radhiyallahu anhu li taqdimi ahli surah lahu summa Ali radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asri alaih. Disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya Lum'atul I'tiqad. Sengaja kita bawakan marojik-marojik yang mudah untuk didapatkan, terkhusus para tulab, mereka memiliki kitab-kitab ini sehingga mereka mudah untuk merujuknya, untuk kembali melihatnya. Salam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang urutan al-afdhaliyah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa huwa ahaqqu khalqi la bil khilafah, ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang paling hak, berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan li fadlihi, dikarenakan keutamaan yang ada pada Abu Bakar. Banyak di sana nusus yang menjelaskan tentang keutamaan fadail manakib Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana di antaranya yang akan beliau sebutkan di sini. Wasabiqatihi, dan demikian pula tentang terlebih dahulunya Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam masuk al-Islam, di dalam beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi shalah, dan dikedepankannya Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengimami salat pada mereka para sahabat. Di atas dibandingkan apa? Seluruh para sahabat. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki udzur untuk mengimami mereka para sahabat, maka yang diperintahkan adalah Abu Bakar. Ini menunjukkan tentang keutamaan yang ada beliau. Wa ijma'i sahaba alaihim, dan demikian pula kesepakatan para sahabat. Bahasnya Abu Bakar adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk menjadi khalifah. Ala taqdimihi wa mubayaatihi, sehingga mereka para sahabat mengedepankan memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kemudian membaiatnya. Membaiatnya sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakunillahi liyaj'alahum 'ala dhalalah, dan kesepakatan mereka para sahabat tidaklah Allah SWT jadikan sesuatu yang keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yastami ummati 'ala dhalalah, menunjukkan kesepakatan mereka para sahabat adalah sesuatu yang hak, lebih-lebih telah didukung dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah yang lain. Syahidnya di sini adalah yang menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Summa min ba'dihi Umar. Kemudian khalifah semeninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Umar radhiyallahu anhu. Li fadlihi, dikarenakan keutamaan yang ada pada Umar radhiyallahu anhu. Demikian pula nusus yang menunjukkan tentang hal ini sangat banyak. Wa ahdi Abi Bakar ilaih. Dan demikian pula apa yang telah disebutkan Abu Bakar kepada Umar. Bahasanya yang menjadi khalifah sepeninggalnya adalah beliau. Tsumma Utsman. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Utsman radhiyallahu anhu. Li taqdimi ahli surah lah. Dikarenakan ahli surah, ahlul hilq wal aqd, yang telah dibentuk oleh Umar radhiyallahu anhu di masanya, ini yang bermusyawarah, yang merembuk, yang kemudian membaiat Utsman menjadi khalifah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam hadisnya yang panjang tentang kisah wafatnya Umar radhiyallahu anhu, yang mana pada riwayat tersebut disebutkan tatkala Umar radhiyallahu anhu menjelang wafatnya ditanyakan, apakah engkau hendak berwasiat, apakah engkau hendak menunjuk khalifah sepeninggalmu? Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku serahkan kepada beberapa orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ridha kepada mereka, yaitu di antaranya Ali radhiyallahu anhu, wa Utsman, wa Zubair, wa Talhah, wa Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Yang kemudian dalam riwayat tersebut sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berembuk, yang kemudian pada akhirnya mereka membaiat Utsman radhiyallahu anhu menjadi al-khalifah semeninggal Umar radhiyallahu anhu. Summa Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat adalah Ali radhiyallahu anhu li fadlihi, dikarenakan keutamaan yang ada pada beliau, dan demikian pula kesepakatan mereka-mereka yang ada di zamannya. Sehingga ini tertib al-khilafah, dan demikian pula sebagaimana tertib al-afdaliyah. Hanya saja perbedaannya tatkala di sana ada perbedaan tentang tertib al-afdaliyah, seorang tidak dihukumi dia sesat. Nah, tapi manakala seorang dia tidak meyakini tentang tertib al-khilafah sebagaimana yang telah kita sebutkan, seperti misalkan mengatakan Ali ini adalah wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali, maka ini adalah keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang sesat. Dan riwayat yang menunjukkan tentang hal tersebut yang dijadikan hujah oleh mereka orang-orang rawafid ini lemah. Bahkan Ali radhiyallahu anhu sendiri mengingkari hal tersebut. Tetapi mereka orang-orang ahlul bidah wal ahwa dari kalangan rawafid, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga mereka menyatakan bahwasannya yang berhak menjadi khalifah semeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Bahkan yang ekstrim dari mereka mengatakan Jibril alaihissalam keliru dalam memberikan wahyu, seharusnya diberikan kepada Ali, tapi diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, ini yang dapat kita ambil. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.